السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. إخواني وأخواتي في الله، إن شاء الله kita melanjutkan pembahasan muamalat yang masih dalam syarat dari syarat-syarat akad salam dari kitab Zadul Mustaqni' fi Ikhtisaril Muqni', yang sekarang masuk pada syarat yang keempat. Taqra Syekh. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, ar-rabi' dzikru ajalin ma'lumin lahu waqa'un fi as-saman فلا يصح حالا ولا إلى الجذاذ والحصاد ولا إلى يوم إلا في شيء يأخذه منه كل يوم كخبز ولحم ونحوهما. Syarat yang keempat adalah dzikru ajalin ma'lum, yaitu menyebutkan waktu yang jelas baginya. Waqa'un fi zaman, pada saat akad. Lahu waqa'un fi zaman, maksudnya adalah syarat yang keempat sebelumnya ada indibatus sifah, kemudian ajal ma'lum, kemudian wazan ma'lum, kemudian zikrul naw wal jins, jins wal naw. Sekarang yang keempat adalah zikru ajalin ma'lum lahu waqa'un fis saman, yaitu menyebutkan waktu serah terimanya yang jarak waktu tersebut antara akad ada taksir atau ada pengaruh dalam harga. Ya. Pertama, ajalin ma'lum, waktu yang jelas. Dengan mengatakan ini uang 10 juta. No. Saya beli dari Anda beras. Grade umpama beras Rojo Lele. Kemudian serah terima umpamanya tanggal bulan Agustus, tanggal 1 Agustus 2019. Ya. Ini jelas waktunya. Karena berbeda waktu, harga akan berbeda. Sehingga kalau waktu tidak jelas, maka terjadi gharar. Berbeda dengan akad qor. Kalau akad qor, yaitu akad pinjam uang, dibayar uang, kapan pun Anda bayar, baik lebih maju, lebih mundur, uang tidak boleh bertambah. Ya. Maka ma'ruf dalam mazhab Malikiyah, walaupun di mazhab Malikiyah, bahwa al-qardu la yata'ajjalu bi'ajal. Bahwasanya akad pinjam uang, yang dibayar uang, itu tidak ada waktunya, walaupun dibuat waktu, umpamanya kapan kau bayar, sebulan lagi. Ternyata dia mampu seminggu baru berjalan waktu, dia wajib membayar. Atau sebulan dia tidak mampu, maka diberikan masa tangguh. Tidak ada masalah. Karena akad qad tidak ada perbedaan harga atau nominal. Bila berbeda terjadi riba. Berbeda dengan akad salam. Karena akad salam adalah akad dain, yang di situ adalah ada jual beli. Itu perbedaan dain dengan qad. Ya. Akad dain adalah hutang akibat jual beli. Kalau qard, hutang akibat pinjam uang dibayar uang. Maka dalam akad dain ini dan akad salam ini tentu akan berbeda. Kalau saya bayar uang sekarang, serah terimanya cuma 3 bulan ke depan, ya. Dengan serah terima 1 tahun, tentu harganya akan berbeda. Seperti Anda kalau salam fil manafi', salam dalam jasa, tiket Anda ambil sekarang Anda bayar, pesawat Garuda umpamanya atau maskapai yang lain, Anda berangkat sebulan lagi tapi sekarang Anda bayar, dengan Anda berangkat 9 bulan lagi sekarang Anda beli, tentu harganya akan jauh berbeda. Ya, maka karena itu waktu serah terimanya harus jelas. Kemudian minimalnya kapan? Kalau waktu serah terimanya bisa setahun, bisa dua tahun, bisa tiga tahun. Seperti Rasulullah SAW datang ke Madinah, beliau dapatkan penduduk Madinah membuat akad salam untuk kurma satu tahun, dua tahun. bahkan 3 tahun. Ya, sehingga harganya berbeda sudah. Itu untuk maksimal tidak ada ketentuan. Bisa jadi 10 tahun, bisa 20 tahun. Ya. Ini lebih baik daripada akad yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin, ya, semen atau pasir atau bata. Sekarang dia beli pasir atau bata atau semennya. Pada waktu dia membangun 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lagi, dia akan ambil semennya itu. Ya, maka kalau akadnya tidak jelas, akan mengandung unsur gharar. Tapi kalau akadnya jelas dengan salam, umpamanya, nih saya bayar semen 100 sak. Kalau per hari ini serah terimanya, umpamanya 100 sak itu sama dengan umpamanya 10 juta atau 100 juta umpamanya. Terlalu mahal ya, 10 juta lah. 10 juta. Maka dengan serah terima 5 tahun lagi akan diterima semennya, ya, dan uang ini kan bisa diputar oleh si penjual semen. Nah. Dia minta umpamanya diskon 40% atau 50%. Bayar 5 juta, terima semen 5 tahun lagi. Nah. Atau bayar 5 juta, berangkat umroh 5 tahun lagi. Ini jasa, kalau ini barang. Ya. Itu yang untuk jangka maksimalnya tidak ada batas. Tetapi minimalnya berapa? Ya, kalau mu'alif di sini, dan ini yang dirajihkan oleh mu'alif, bahwasanya lahu waq'un fis saman. Minimal adalah antara akad dengan serah terima barang itu merubah harga. Maka dan di sini mu'alif menekankan fala yasihu halan, maka tidak sah akad jual beli salam itu tunai. Apa artinya tunai? Pagi diserahkan uang 10 juta. Nah. Kemudian dia mengatakan saya beli dari Anda beras, umpamanya beras rojolele 10 ton. Ya. Ini uang tersore saya terima. Bayar pagi, terima sore, harga belum berubah. Bayar hari ini, terima besok atau 2 hari lagi, harga belum berubah. Maka ini belum ada waqun fis saman. Sehingga menurut Al-Hanabilah, dan ini pendapat dikutkan oleh mu'alif, tidak sah akad salam seperti ini. Karena tujuan dari salam seperti tadi adalah pembiayaan, yaitu membantu si terbantunya, si penjual mendapatkan modal di awal. Kalau sehari modal sama dengan jual beli tunai, tidak terpenuhi kemudian tujuan dari akad salam. Bila tidak terpenuhi tujuan dari akad salam, pada dasarnya salam itu kan menjual barang yang belum dimiliki, masuk dia kepada akad menjual barang yang belum dimiliki. Ini yang dikuatkan oleh al-muallif. Wallahu ta'ala a'lam. Wala ilal hasadi wal jadadh. Tidak boleh waktunya itu ditentukan dengan panen, baik panen dengan disabit atau panen dengan kalau kurma itu dipotong, ya, ya, sebagian dengan dipetik. Tidak boleh waktunya dia mengatakan, nih saya bayar uang 100 juta, saya beli dari Anda kurma ajwa, ya, serah terimanya pada saat panen tahun ini. Nah. Tidak boleh. Karena panen satu kota yang lain dan satu tempat ke tempatnya akan berbeda-beda. Maka lebih baik dalam hal ini, walaupun sebagian ulama membolehkan, lebih baik khurujan minal khilaf menentukan waktunya. Perkiraan panen umpamanya di bulan Agustus atau di bulan Maret. Ya sudah, katakan saja surat timbangan tanggal 1 Maret. Wala ila yaumin, tidak boleh satu hari. Tadi kan satu hari tidak merubah harga. Nah. Ya. Maka tidak bisa dilakukan akad salam untuk jual beli online yang sifatnya serah terimanya tidak merubah harga antara akad dengan barang diterima. Ya, maka karena itu bila si penjual belum memiliki barang pada saat itu atau belum diwakilkan kepada dia menjual, maka dengan demikian dia termasuk menjual barang yang belum dimilikinya. Illa fi syai'in ya'khudhuhu minhu kulla yawmin ka khubzin wa lahmin wa nahwihima. Kecuali boleh, kata mu'alif, pada sesuatu yang diambil dari sepenjual setiap hari, seperti khubz, roti, laham, daging, dan semisalnya. Dia letak uang umpamanya biar memudahkan keluarganya mengambil kebutuhan per hari, karena khawatir kalau taruh di rumah uang umpamanya, ya wallahualam, mungkin hilang, anak-anak mungkin yang ngambil, atau ya tidak bisa dikendalikan dengan baik oleh istri. Maka suami mengatakan kepada toko atau serba di sebelahnya, ya, ini uang 5 juta salam, yaitu selama 2 bulan. Kapan istri saya ambil, umpamanya istri saya ngambil per satu pekan beras 10 kilo, minyak goreng 1 liter, daging umpamanya 2 kilo, ayam sekian, ikan sekian, dan seterusnya. Ya, ini kata mu'alif, walaupun diambil di hari esoknya, tetapi kan panjang 2 bulan atau 1 bulan, ya, maka akan berubah harganya. Maka ini satu hal yang bagus, namakan dengan salam bitaksid, di mana si penjual menyerahkan dengan secara angsur. Nah, kalau terkadang membayar dengan angsur, ini sebaliknya, barangnya yang diangsur, uangnya tunai di depan. Kalau jual kredit, kebalikannya, di mana barang tunai, uangnya yang diangsur. Ya, tentu konsekuensinya kalau kredit, beli kredit harga lebih mahal. Ya, kalau salam kredit, uang tunai, barangnya dicicil, tentu harga lebih murah. Wallah ta'ala alam, cukup saya kira Ustaz teorinya nanti. Baik, pendengar dan pemirsa Jati TV, demikian penjelasan dari beberapa syarat yang disebutkan di kesempatan pagi ini, terutama terkait dengan syarat yang keempat, terkait dengan akad atau waktu dalam penyerah terimaan barang dari akad salam ini. Kami akan memberikan kesempatan bagi Anda untuk bersoal jawab kesempatan ini. Untuk memperdalam pembahasan, Anda bisa bertanya di line telepon 021-823-6543 dan pertanyaan pesan singkat di 0819-896543. Silakan. Kami akan terima dari penelpon terlebih dahulu. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Pak Mauludin di Citayam, Pak. Ahlan Pak Mauludin, silakan. Ahlan biki ya Ustaz. Tafadhol. Waalaikumsalam. Ustaz Afwan, ana mau tanya nih. Tafadhol. Silakan Pak Mauludin. Ya Ustaz. Ya, silakan langsung pertanyaannya. Apabila kita mewakilkan pembelanjaan suatu barang kepada seseorang, apakah harus dilisankan akadnya? Misalkan si A memesan barang kepada si B dengan cara kredit, akan tetapi si B itu tidak mempunyai waktu untuk membelikannya, lalu diberikanlah uang itu oleh si B kepada si A, silakan kamu beli barangnya, nanti kalau misalkan sudah dapat barangnya kamu serahkan kepada saya, lalu dibuatkan akadnya, apa itu diperbolehkan Ustaz? Kalau konsekuensinya semuanya terpenuhi, hilang di tengah jalan sama si B, siapa yang bertanggung jawab, si A atau si B? Si A mungkin yang membelikannya. Ya harus, bukannya mungkin. Karena dia sekarang statusnya belum milik dia, dia wakil dari orang lain. Dirampok si B di tengah jalan, si B tidak bertanggung jawab sampai dia menyerahkannya kepada A. Setelah dia serahkan kepada A, dia bilang saya gak jadi beli, boleh atau tidak Pak Muludin? Mau atau tidak si A? Enggak mau. Kalau enggak mau berarti bukan wakil membeli. Paham? Tadi kan wakil sama. Membeli belum jual beli. Sewaktu itu tidak boleh dipaksa orang. Kalau dipaksa kan tadi kau minta. Itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Al-Umm. Fa'in alzama anfusahuma bil aqdil awal faqad batal. Faqad batal, kata beliau. Bila seseorang, dua orang berjalan, lalu dia mengatakan, beli barang itu. Kalau kamu beli, nanti aku beri engkau dengan keuntungan murabahah. Kata Imam Syafi'i, bila mereka mengikatkan diri dengan akad yang pertama tadi, batal. Karena si penjual belum memiliki barang. Kalau tadi kan kasusnya, si B baru sebagai wakil untuk membeli. Belum ada akad jual beli. Ketika sudah diterima oleh si A barangnya, si B mengatakan, mohon maaf, tadi di perjalanan saya ditelepon oleh mertua saya bahwa handphone yang ingin saya beli tidak tunai kepada Anda itu sudah ada di rumah dengan serial atau edisi yang terbaru. Ya, maka mungkin mau dia beli lagi yang edisi yang rendah tadi, pesannya mungkin yang edisi tahun kemarin, sekarang yang tahun terbaru. Itu tidak mungkin. Ini gratis, ini berbayar, lebih mahal. Kalau Anda mau siap dengan konsekuensinya, boleh. Jadi solusinya Ustaz gimana itu? Solusinya gimana itu? Ya Anda yang pergi beli si A tadi, kemudian minta kepada si penjual, beri saya waktu tenggang 1, 2 atau 4 hari, 3 hari. Ini kan saya mau jualkan ke orang lain. Kalau dia tidak jadi, bisa saya kembalikan dan uang saya tarik. Mau gak kira-kira penjual tadi? Insya Allah Pak, mau kali. Insya Allah mau. Ya, jangankan cuma penjual handphone. Yang terjadi seperti yang sering saya ceritakan tentang Bang Rajihi, untuk minimalkan risikonya, dia beli dari dealer mobil terbesar Toyota di Saudi Arabia dengan khiyar syarat selama 9 bulan boleh dikembalikan. Maka pihak Toyota Saudi Arabia tidak mau, 9 bulan terlalu panjang, kata dia. Kata dia, kalau kamu tidak mau ya sudah, kami beli dari negara tetangga, dari Dubai. Ya, semenjak itu turun penjualan dealer Toyota terbesar di Saudi Arabia sebanyak 70%. Sekarang mereka angkat tangan. Ya udahlah, mau 9 bulan, mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, mau dikembalikan boleh. Ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Semoga dia mendapatkan jawaban Ustaz, memberikan pencerahan kepada antum. Barakallahu fiik. Kami berikan kesempatan kembali, silakan. Bagi Anda yang ingin bertanya, di line telepon 021-823-6543. Baik, kami akan kembali. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Sambudin di Pasir. Oh, silakan, Bapak. Pasir. Ya, silakan, Pak Sambudin. Mau tanya, Pak Ustaz. Ya. Silakan, Pak Sambudin. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya rumah sewaan. Terus rumah sewaan itu di kontrak atau disewa ya oleh orang-orang yang kerja di bagian riba. Ya. Artinya di sini dia mengkreditkan uang. Kemudian uang apa tanpa ada pekerjaan lain. Ya. Bagaimana dengan uang sewa yang saya terima sebagai yang punya rumah ini, Pak Ustaz? Pertama, batalkan sewa Anda ke dia. Setelah itu bertobat kepada Allah, maka uang tadi berikan kepada fakir miskin. Berarti saya harus sanggup, Pak Ustaz, ya, memutuskan kontrak dengan dia itu, Pak Ustaz. Iya. Demikian, Pak Sambudin, bisa difahami insyaallah. Makasih banyak, Pak Ustaz. Baik, jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khair Pak Sambudin. Dan ini tidak lain karena satu-satunya sumber penghasilan dari riba, ya Ustaz. Iya, kalau ada kemungkinan sumber yang lain, insya Allah gak ada masalah. Baik. Kita berikan kesempatan kembali, silahkan di 021-823-6543. Ya, bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung, kami akan angkat kembali, kami berikan kesempatan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini live Pak ya? Iya, silahkan Pak. Mau tanya, ini kan saya kan Ustaz mau tanya Ustaz. Silakan. Saya kan pedagang jualan gitu Ustaz. Terus ada teman mau pingin jualan kayak saya juga kan gitu. Maunya dia mau ngambil barang ke saya kan gitu. Cuma barang saya sedikit, gimana kalau saya kulakan saja ke tempat saya kulaan gitu. Kulakan itu maksudnya apa, Pak? Cuma saya menetapkan maksud harga. Maksud kulakan itu apa? Menetapkan harga ada untung sedikit dari harga kulaan saya gitu, Ustaz. Dari harga Bapak membeli pertama ya, Pak? Iya, dari tempat harga Bapak biasa beli. Baik. Misalkan barang A, misalkan saya kulaan di kota tersebut harga 10.000, saya netapkan ke teman saya ini harganya 10.000 11.000 misalkan, karena 1.000-nya untuk transport plus biaya untuk kuli angkut kan gitu. Nah, boleh, alhamdulillah. Ya gitu aja Ustaz. Ya boleh Pak, nggak ada masalah. Gitu ya. Iya. Boleh gitu Ustaz ya. Boleh. Terus satu lagi Ustaz. Silakan Pak. Anak kan dapat barang gitu ya dari di pasar juga kan gitu. Cuma anak nggak tahu si Fulan ini dapat barang dari mana kan gitu. Dia nawarkan, kamu mau barang saya ini? Ya, anak terima saja kan gitu. Cuma kan anak belum belum punya barang kayak gitu juga kan gitu. Nah, itu apa boleh juga Ustaz? Mau itu hadiah. Barangnya dari mana dia dapat gitu? Hadiah gratis atau beli? Kabarnya dia dapat dari Surabaya gitu, cuma saya anak korek lebih jelas lagi dari Surabayanya dia apa? Dia kulaan atau dia gimana? Tidak anak korek lagi kan gitu Ustaz. Boleh, enggak ada masalah Pak. Cuma anak itu husnudzon pada si Fulan ini, oh dia mungkin dapat barang beli dari kota itu kan gitu. Boleh. Boleh Ustaz ya? Iya Pak. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik, jazakumullah khair Pak. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian pendengar kita yang bertanya, kita berikan kesempatan kembali via telepon sebelum kami akan dari pesan singkat ya. Silakan di 021-823-6543. Baik, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Sabta di Sulawesi. Baik, Pak Sabta silakan. Saya mau tanya, kalau jual beli kendaraan secara angsuran itu, kalau misalnya saya belinya ke dealer langsung, nanti saya jualkan ke teman saya begitu secara angsuran, dan nanti atas nama di surat jual belinya ke dealer itu atas nama siapa, atas nama saya atau langsung teman saya? Asal kendaraannya sudah Anda terima, boleh langsung atas nama teman Anda. Maksudnya Anda datang ke dealer, bawa dulu kendaraan tadi kosong ininya, apanya namanya, namanya. Lalu kemudian Anda serah terimakan kepada teman, lalu teman yang nyuruh, yang pergi ke dealer untuk mengurus nama dia, boleh. Pak Sabta, bagaimana? Bisa difahami Bapak? Iya. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Pak Sabta, barakallahu fiik. Satu kesempatan via telepon kami berikan kembali, silakan di 021 823 6543. Kami angkat kembali, silakan Pak Sabta, silakan. Baik, halo. Halo. Iya, Bapak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, di mana? Dengan Pak Hardianto, Pak. Di mana Pak Hardianto? Di perjalanan, Pak. Oh, baik, silakan Pak, silakan. Iya, Ustaz mau tanya, Ustaz. Gimana dengan saya punya pemikiran nih, kan terkait pajak itu apa? Di tidak boleh dipungut sesuai syariatnya. Halo. Iya, silakan. Iya, bagaimana kalau saya punya pemikiran nih, kalau untuk pembayaran pajak yang tidak dikontrol sama kantor pajaknya itu bisa saya kurang-kurangi gitu, Pak. Hukumnya tuh syariatnya seperti apa ya? Ya, kalau Anda kewajiban pajak bisa Anda kurangi dengan cara yang legal, hukum asalnya boleh. Oh, boleh Ustaz. Iya, dengan cara yang legal tapi. Seperti apa ya Pak Ustaz? Saya juga tidak tahu. Oh. Tanyalah ke konsultan pajak. Mm-hmm. Ya, bagaimana cara menguranginya dengan cara yang legal, tidak melanggar ketentuan. Tidak melanggar ketentuan. Oh. Ya. Oke. Okay. Baik, Pak Hardianto. Okay. Iya. Oke, okay, ya, makasih. Baik. Jazakallah khair. Waalaikumsalam, sama barakallahu fiik. Jazakallah khair Pak Hardianto, dan hati-hati di jalan. Kami berikan kesempatan kembali, silakan bagi Anda yang bertanya di line telepon 021 823 6543. Baik, masih dalam pembahasan akad salam secara khusus, kami angkat kembali. Halo. Halo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, di mana Bapak? Ini Pan Seri Pak di Kerawang. Silakan Pak, silakan. Anda mau tanya, teman Anda punya hutang sama perusahaan TV langganan. Ternyata pas kirain hutangnya ke setahun itu 3 juta ya. Ternyata pas mau dibayar perusahaan itu tutup. Baik. Nah itu nanti yang itu bingung mau bayarnya ke siapa. Ini solusinya gimana ya tadi ya? Apakah harus disedekahkan atau gimana ya? Ya, Allah Ta'ala alam. Kalau memang tidak bisa dicari lagi siap kantornya pemiliknya, ya sedekahkan kepada fakir miskin atas nama kepada siapa Anda berhutang tadi. Demikian Bapak, kalau tidak bisa dicari, tidak bisa diusahakan, ya, demikian. Oh gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khair Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami berikan kesempatan kembali masih di via telepon, silakan di 021 823 6543. Bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV yang mungkin belum sempat terhubung, silakan dihubungkan kembali di 021 823 6543. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, umur di mana? Dengan Umu Gifari di Tangerang. Baik, silakan Umu Gifari. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang zakat rumah. Sudah 3 tahun ini saya jual rumah dalam jasa aku. dengan harga 800. Cuman zakat apa? Halo? Iya, zakat apa, Ibu? Zakat rumah, Ustaz. Rumah? Saya jual rumah. Ibu properti jual beli rumah toh? Enggak. Terus Ibu jual rumah untuk apa dijual rumahnya? Oh, karena ini Ustaz, saya rumahnya sudah, saya tidak domisili di situ, saya pindah, jadi saya jual. Itu bukan, tidak ada zakat rumahnya. Tapi kalau uangnya masih belum terpakai selama satu tahun dan sudah ada nisabnya sampai di atas 53 juta, itu baru dikeluarkan zakatnya. Oh gitu. Jadi harus kalau habis terjual, habis terjual, setelah terjual 1 bulan 2 bulan kemudian dibelikan kendaraan atau dibelikan rumah yang lain, maka ini tidak ada zakatnya. Oh. Kecuali kalau Ibu adalah usahanya properti, yaitu jual beli rumah. Rumah dibeli tujuan untuk dijual, rumah dibeli untuk dijual, ini ia dihitung walaupun masih belum terjual. Dihitung zakatnya itu. Karena dia adalah barang dagangan. Ya. Ya, Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jazakumullah khair, Ibu. Barakallahu fik. Dan semoga ini mendapatkan pencerahan. Kami angkat selanjutnya dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, saya membutuhkan suatu produk yang hanya ada di MLM, maka saya mendaftar untuk mendapatkan produk tersebut. Dan teman saya juga membutuhkan barang tersebut, lalu saya bantu untuk menyediakannya dengan cara membeli ke MLM kemudian menjual ke teman saya ini, Ustaz. Apakah diperbolehkan? Dengan catatan bahwa produk tersebut sudah ditetapkan harga jual ke konsumen, akan tapi saya melebihkan dari harga yang ditetapkan. Jazakallahu khair. Bahan dasarnya menjual dan beli barang itu dibolehkan bila tidak mengandung unsur riba, gharar, dan kezaliman. Ya. Bila untuk mendapatkan barang tadi ada unsur riba, gharar, dan kezaliman, maka hukumnya berubah menjadi haram. Dalam MLM, kalau seorang mengikuti sistemnya, dia sudah ada unsur riba, gharar, dan kezaliman, seperti yang difatwakan oleh Lajnah Daimah dan yang saya jelaskan dalam buku Harta Haram Amalan Kontemporer tersebut. Kecuali Anda untuk membelinya tidak ikut sebagai keanggotaan, sebagai member, hanya beli putus, beli langsung tanpa jadi member, itu kemasannya tidak ada masalah. Tidak masalah. Baik, jazakumullah khair atas jawabannya. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya dari Bapak Rais di Depok. Ustaz, bolehkah akad salam untuk jual beli ayam dengan menyebutkan kriteria, yaitu daging ayam fresh, kemudian 1 kg tanpa kepala, tanpa hati dan ceker, dengan harga 30.000 per ekor. Per kilo atau per ekor? Dengan harga 30.000 per ekor. Kalau per ekor tidak bisa lah. Tapi pasti ekor itu berbeda-beda. Enam. Kalau per kilo tidak ada masalah. Baik, kemudian diantar ke resto 50 tempat atau 50 ekor per hari disebutkan. Dibayar cash di awal, akan tapi start 1 Desember dari 18 sampai dengan 31 Januari. Di mana kondisi yang biasa terjadi di akhir tahun ada harga fluktuatif sekitar 30.000 sampai 40.000, 45.000 per kilogram. Ini bisa disalamkan, tetapi bukan ekor hitungannya, kilo. Kilo. Ya, karena kalau dengan ekor tentu tidak mendobit sifatnya. Kalau diawalkan adalah mendobit sifat. Ya, mendobit sah. Ya, tentu tidak mungkin anda mengatakan ayam jantan kemudian badannya kulit dagingnya sekian, tidak bisa. Tapi kalau kilo bisa. Ya, maka itu dengan itu mendobit sifat, tidak mendobit sifatnya, itu adalah ukurannya kilo. Tinggal anda rubah akadnya dengan per kilo. Itu rata-rata ayam 1 kilo. Kurang naik sedikit enggak ada masalah, sekilo koma sekian, sekian. Atau sekilo kurang koma 0 koma sekian. Ya. Dan secara akad yang tadi disebutkan sah. Sah, bayar tunai di awal. terima nanti di April sampai Desember 2019. Bagus ini akad, masya Allah. Sehingga pemasukan barang terjamin, kemudian Anda mendapatkan harga lebih murah, dan bagi pemasok, suppliernya, dia mendapatkan modal dari awal. Jazakumullah khair. Demikian Pak Rais di Depok. Barakallahu fi. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Pak Ustaz, saya mau bertanya, jika seorang pemborong bangunan mendapatkan pekerjaan senilai 10 juta Ustaz, lalu kemudian dia menyerahkan pekerjaan tersebut kepada temannya yang biasa memborong juga dengan harga lebih murah, yaitu 8 juta misalnya, halkah uang keuntungan yang dapat oleh pemborong pertama, dan bagaimana jika pemborong pertama sama sekali tidak ikut bekerja Ustaz? Jazakallah khair. Halal dengan syarat kemampuan pemborong kedua sama dengan kemampuan pemborong pertama. Satu. Yang kedua, si pemberi kerja tidak mensyaratkan harus pemborong pertama yang mengerjakan. Bila tidak ada dua persyaratan ini, hukumnya halal. Dari konsumennya tidak mensyaratkan, Ustaz? Kalau tidak ada persyaratan dari si pemberi kerja atau konsumen. Masya Allah. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Saya dari Maini di Riau. Saya menjual minyak wangi, Ustaz. Lalu ada orang yang membeli minyak wangi tersebut, tapi dia belum memiliki dana atau uang untuk membayar. Kemudian dia mengatakan, simpan dulu minyak wangi ini. Kapan saya punya uang ini, kapan saya memiliki uang, baru saya ambil. Bagaimana hukum jual seperti ini, Ustaz? Belum Anda jual beli, uang tidak diserahkan dan minyak wangi pun tidak diserahkan. Ya, maka itu hanya sekedar janji dengan janji. Kalau mengikat, ya, maka terjadi jual beli hutang dengan hutang, dan Rasulullah nahan bil kali bil kali. Uang tidak diserahkan dan barang pun tidak diserahkan. Dalam kasus ini sebetulnya si penjual kalau percaya dia kenal akrab dengan si pembeli dan amanah orangnya, serahkan minyak wanginya, uang belakangan. Baik bitaksir. Nah, jual beli dengan cara kredit. Nah, boleh lebih sama dengan ajil, boleh lebih mahal, boleh juga sama, enggak ada masalah. Ada pun yang pertama sama sekali belum mengikat saja. Ada yang penjual boleh menjual si ketika ya. Kalau dia jadi mengikat menjadi haram malah. Nah, masyaallah. Baik, jazakumullah khair. Demikian pendengar yang bertanya, barakallahu fiik. Kami akan kembali dari Ummu Maryam dari Kendari. Bagaimana hukumnya menjual barang dengan nama merek contoh Hermes yang harganya ratusan juta, tapi saya menjual tas tersebut dengan harga ratusan ribu saja, Ustaz? Barangnya sama atau KW? KW, Ustaz, disebut. Haram hukumnya Anda menjual belikan barang yang KW. Masyaallah. Ya, barang tiruan itu. Karena berarti Anda ikut menzalimi si pemilik barang yang asli. Baik, saya jazakumullah khair. Kami akan kembali pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, bagaimana perbedaan dropship dengan bantu jualkan milik orang lain, di mana pemilik barang sudah merelakannya, Ustaz? Perbedaannya adalah kalau si pemilik barang kata dia mau Anda bawa, silahkan, uangnya nanti-nanti, ya, atau Anda terima dulu uangnya, Anda bayar ke saya, nanti saya serahkan uangnya ke dia, boleh. Itu namanya wakalah, walau Anda namakan dropship atau apapun, sudah sah ini kad jual belinya. Masya Allah. Ya, tapi kalau dia mengatakan saya tidak akan kirim barang ke konsumen Anda ataupun ke Anda kecuali Anda bayar di depan dulu, ya, Anda izinkan enggak saya jualin, ya terserah kamu, saya izinkan, enggak ada masalah, ya, tapi tidak bisa barang keluar dari gudang saya atau dari toko saya melainkan kau bayar dulu tunai. Ya, maka ini akadnya adalah jual beli, maka tidak boleh dia menjualkannya sebelum dia beli barang tersebut dan dia terima. Mau Anda namakan dia reseller, dropshipper atau apa, yang penting ini tidak boleh. Wallahu wali taufiq. Baik, jazakumullah khair, barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau ada yang investasi dalam suatu usaha, lalu kemudian kita memberi keuntungan atas usaha tersebut setiap bulan dengan jumlah yang ditentukan, Ustaz? Ini hukumnya riba. bukan investasi namanya. Kalau investasi tersebut yaitu dengan persentase keuntungan dan rugi sebesar porsi modal yang dia store. Seorang store modal umpamanya 100 juta yang pemilik usaha sebelumnya memiliki aset nilai umpamanya 200 juta, berarti investor yang baru ini memiliki sepertiga dari usaha tadi. Ternyata untung, dia dapat keuntungan sepertiga. Ternyata rugi, dia menanggung kerugian sepertiga. Ini yang investasi. Tapi kalau seorang menyerahkan uang 100 juta, setiap bulan dia terima 5% umpamanya 5 juta per bulan, ya, ini riba jahiliyah. Di awal bab riba kita sudah bacakan bahwa di antara bentuk riba jahiliyah, seorang menyerahkan uang 100 dinar. Kemudian setiap bulan dia mendapatkan uang 2 dinar. Nanti setelah waktunya yang ditentukan, uang 100 dinarnya kembali penuh. Ini riba yang diatur Al-Quran turun mengharamkannya. Bukan investasi namanya ini. Masya Allah. Masya Allah. Jazakallah khair. Demikian pendengar yang bertanya. Semoga mendapatkan pencerahan. Barakallahu fiik. Kami angkat kembali pertanyaan atau pesan singkat sebelum kami terima dari telepon. Dari Umi Fida di Natuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah memberi emas dengan bolehkah memberi emas di pegadaian? Di mana saya membayar dulu emasnya, kemudian 3 bulan baru bisa diambil atau baru diambil, Ustaz. Bagaimana hukumnya? 3 bulan. Rasulullah mensyaratkan adz-dzahabu bidz-dzahabi wal fiddatu bil fiddati mithl bi mithlin yadan bi yadin. Fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan bi yadin. Rasulullah mensyaratkan tukar emas dengan emas, perak dengan perak harus sama beratnya dan harus yadan bi yadin. Ya. Bila emas dengan perak, ya, emas dengan rupiah, karena emas dan perak di waktu itu adalah mata uang. Emas dengan dolar, emas dengan real, syaratnya cuma satu, kata Rasulullah, yadan biyadin. Apa arti yadan biyadin? Namanya ini emas, ini rupiah. Saya serahkan emasnya, saya terima rupiahnya. Saya serahkan rupiahnya, saya terima emasnya tanpa ada jeda waktu. Kalau saya serahkan rupiahnya, kemudian saya pergi ke toilet umpamanya kebelet, datang lagi, saya kemudian saya terima emas, sudah terjadi riba dan diharamkan. Ya, apalagi ini 1 bulan. 3 bulan, Ustaz. 3 bulan. Riba setiap 3 bulan itu bekerja mereka berdua. Masya Allah. Baik, Ustaz. Jazakumullah khair. Demikian mufidah, ya, penjelasan dan jawaban dari Ustaz. Semoga mendapatkan pencerahan dan barakallahu fiik. Kami angkat kembali selanjutnya via telepon. Silakan. Kami masih bisa memberi, menerima 3 atau 4 telepon di penghujung kajian kita. Silakan di 0218236543. Baik, halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, Umu, di mana? Hamba Allah di Bekasi, Ustaz. Silakan, Umu, silakan. Mau tanya nih, Ustaz. Kan baik, kalau saya suka beli ini, jual sabun. Iya. Jadi kata si penjualnya nih, distributornya, ini bisa keluar karena ada si pengepulnya apa, naruh duit dulu ke pabrik itu, gitu. Naruh uang dulu, ya? Terus dikemas lagi ulang, gitu. Tapi nggak pakai merek. Harganya di bawah pasar yang di mereknya itu, apa boleh dijual ulang begitu, Ustaz? Anda beli sabun untuk dijual atau untuk dipakai? Dijual. Waktu Anda beli tidak ada merek. Iya. Ketika Anda jual, Anda pasang merek. Enggak pakai merek juga, jadi udah dikemas dalam botolan gitu tapi tanpa merek. Padahal itu maksudnya kalau pakai merek gitu. Kalau si pengepul tadi mendapatkan dengan cara yang halal, tidak ada masalah. Oh, karena jadi katanya itu tuh barang nggak lolos dari QC-nya, jadinya dijual sama orang gitu, nggak dijual langsung sama PT-nya gitu. Ya, Anda cari tahu orangnya ini jujur atau tapi aman atau tidak. Tapi harus taruh uang dulu biar bisa keluar itunya, barangnya. Berarti Anda bayar sebelum dia ada barang? Udah jual, udah dijual di luar. Tidak. Ada uang dulu biar barang keluar, maksudnya apa tadi itu? Iya. Halo, Om. Ya. Berarti umum menyerahkan dana kepada penjual terlebih dahulu ya? Jadi saya mah udah dari distributor langsung, saya mah cuma reseller gitu, cuma distributor ceritanya kayak gitu. Ya, kalau kayak gitu tidak halal di distributor dan tidak halal juga Anda jualkan. Nah. Oh, jadi nggak boleh ya Ustaz ya? Tidak boleh, Ibu cari rezeki yang halal. Iya. Bisa kalau khairan ya Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, barakallahu fiik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khair, Bu. Kami berikan kesempatan kembali mungkin untuk satu telepon terakhir. Silakan di 021-823-6543. Iya, halo. Silakan. Baik, kami sampaikan kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di line telepon 021-823-6543. Kami angkat kembali, halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa di mana, Bapak? Dengan Bapak Cetuhardi di Bangka Belitung. Silakan, Pak. Ya. Ya, Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya anak ini cuma ingin tanya, gimana hukumnya jual beli tanah itu riba atau dari hasil keuntungan kita jual tanah gitu, itu aja Pak Ustaz. Enggak paham pertanyaannya. Halo, Pak. Pertanyaannya bagaimana, Pak? Bisa diperinci? Gimana keuntungan dari kita jual beli tanah itu? Anda tanah belinya bagaimana? Kalau belinya secara kredit gitu, Pak. Beli tidak tunai. Ya. Jual tunai. Tidak, ya, tidak tunai. Setelah itu kita iya. Untung. Keuntungan dari tanah itu gimana hukumnya? Ya, keuntungan jual tanah yang kita beli itu gimana, Ustaz? Kalau membelinya dari pemiliknya dan bayar tidak tunai dan lebih mahal. Wallahu alam, terlalu umum pertanyaannya. Iya, terlalu susah dijelaskan ya, karena ini bisa mengambil satu kajian khusus. Nah, satu jelaskan akan syarat-syarat beli fatul. Baik, kepada Bapak mungkin bisa dikomunikasikan kembali nanti pertanyaannya agar lebih jelas ya, Pak, dan terperinci sehingga Ustaz juga bisa mendapatkan keterangan yang lebih jelas untuk bisa memberikan jawaban. Baik, kami terima satu telepon terakhir mungkin di belakang Bapak di 021-823-6543. Oh, baik. Qadarullah, kita tidak bisa menghadirkan kembali pertanyaan Bapak terakhir, merupakan pertanyaan kami terakhir di kesempatan pagi ini. Sebagai ikhtitam, silakan. Ya. Semoga kaum muslimin, kaum muslimat dalam mencari rezeki Allah Azza wa Jalla mendapatkan yang halal, tentunya dengan mempelajari syariat Allah sebelum mencarinya atau menanyakan kepada ahli ilmu tentang kasus atau proyek atau usaha yang sedang dilakukan. Wallahu waliyut taufiq.